إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Akhwani jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang yang berbarokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk kita lanjutkan pembahasan kajian kita mempelajari kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis hukum oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab pembatal-pembatal wudu pada hadis yang ke-79 dari Bulughul Maram. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau itu berhijama, beliau itu berbekam, wasalla, dan beliau itu salat, walam yatawalla, dan beliau tidak berwudu lagi. Akhrajahu Ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, walayyanahu, dan beliau melemahkan hadis ini. Kenapa Imam Al-Hafidz menyebutkan hadis ini padahal beliau tahu kalau hadis ini lemah? Beliau hanya ingin mengisyaratkan kepada kita dalam masalah ini ada satu hadis tapi hadisnya lemah, dan hadis lemah itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan satu hukum agama. Dan perlu Anda ingatkan supaya enggak salah paham, bahwasanya tatkala kita mengatakan hadis itu lemah bukan berarti sabdanya Rasulullah yang lemah gitu ya. Karena enggak mungkin sabdanya Rasulullah itu lemah. Tapi jalur periwayatan, kita tahu bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum ada rekaman. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penulisan buku belum beredar. Satu-satunya yang ditulis di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Bahkan beliau melarang sabdanya ditulis, khawatir tercampur dengan Al-Qur'an. Karena gaya bahasa beliau itu mirip-mirip dengan gaya bahasa Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau keistimewaan jawamiul kalim. Kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang sangat luas. Oleh karena itu dalam Sahihain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni illa al-Qur'an." Jangan kalian tulis dariku kecuali Al-Qur'an. Terus hadis itu diambil dari mana? Diambil dari mulut ke mulut. Mereka mendengar, dihafalkan. Lalu disampaikan kepada muridnya. Muridnya langsung menghafalnya. Begitu dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, sampai zaman periwayatan, sampai zaman penulisan. Dan zaman penulisan mulai kondang itu kan sekitar zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Zaman mulai penulisan hadis itu mulai kondang itu kan sekitar zaman beliau. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat seingat saya pada tahun 179, di tahun itu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di tahun 11. Jadi sehingga enggak mungkin orang yang lahir di tahun 93 bisa mendengar langsung satu ucapan orang yang meninggal dunia tahun 11. Maka mesti ada jalur. Imam Malik mendengar dari siapa? Siapa itu mendengar dari siapa? Siapa itu mendengar dari sahabat? Sahabat itu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, orang-orang ini sopo? Bisa jadi mereka itu hafalannya lemah. Jadi bisa jadi orang itu hafalannya lemah. Kalau orang itu hafalannya lemah kan, dia itu pada waktu mendengar hadis dari gurunya itu dihafal. Oleh rong dino, tolong dino, tatkala mau nyampaikan pada orang lain, lali opo ini. Direko-reko, dikarang-karang, akhirnya salah. Maka tatkala kita mengatakan hadis itu lemah, bukan berarti sabdanya Rasulullah lemah. Orangnya ini loh yang membawa berita itu loh yang kurang kuat, hafalannya. Dan kita tatkala menerima itu sebagai sabda Rasulullah harus memastikan diri itu sabda beliau. Makanya kalau ada orang yang perawinya, jalur periwayatannya itu orangnya hafalannya lemah, berarti hadis itu lemah. Atau mungkin wong hafalannya kuat, tapi yo agamanya ora patek bener. Agamanya ora patek bener itu yo meninggalkan kewajiban, berbuat kemaksiatan. Maka jadi orang semacam itu diragukan, dia itu bener apa ora nyampaikan hadis itu. Wong agamanya koyo semacam itu, apalagi kalau dia pernah berdusta. Nek berdusta sama orang berani, jangan-jangan juga berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan itu adalah satu kefatalan yang amat fatal. Lah, bab ini para fitnah sani Allah. Hadis ini dari riwayat Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Daruqutni, jalur periwayatannya itu lemah. Tapi secara kandungan makna itu perlu dibahas. Karena dalam riwayat ini disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah berhijama. Apa itu hijama? Bekam. Bekam di zaman dulu itu tuh pakai tanduk. Jadi kulit itu dilukai gitu, terus ditaruh ujungnya tanduk yang dilubangi. Terus disedot pakai mulut. Tanduke unta itu tanduk tuh, kata ya. Tanduke sapi, tanduke apa? Kambing gitu ya. Itu yang ujung itu dilubangi, terus ditempelkan gitu, tempelkan kayak gini, terus disedot. Terus disedot. Oleh karena itu, zaman itu orang itu enggak mungkin bekam kecuali wis enggak nemukan pekerjaan lain. Lah wong nyedot getih. Sedot pun kadang-kadang ya ngepasi gak sampai ke mulut, kadang-kadang nyemprot sampai ke mulut bareng jeli-jeli sedot. Ini pekerjaan itu pekerjaan yang sangat kotor di zaman Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah melarang orang itu berprofesi apa? Ahli bekam. Tukang bekam itu dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam karena pekerjaan itu menjijikkan dan kotor. Halal sih halal, tapi ini karena kalau terkena semacam itu, ini kalau terkena semacam itu mulut kan enggak mungkin ditelan toh, mesti ditumahkan. Tapi kan yo penuh belepotan keting wong, bener macam-macam. Dan itu pekerjaan yang menjijikkan, pekerjaan yang kotor, dan dalam mazhab jumhur itu pekerjaan yang belepotan najis. Ini di samping dalam status sosial orang yang pekerjaan semacam itu rendah status sosial ke masyarakat, tidak dianggap rendah. Halal ya halal, tapi enggak disenengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok saiki ngono? Apa ana nyebut, mudah-mudahan kita enggak ada pemulung. Pemulung itu duitnya akeh lho. Ini pemane nek mulungi ku ndek pondok ono akeh. Pemulung. Tapi secara status sosial pekerjaan pemulung kan yo. Ini status sosialnya itu rendah, terus pekerjaan itu enggak pernah rapi. Maksudnya gono to wong rapi terus jadi pemulung. Ini jenenge pemulung yo. Ini begitu itu penampilannya, dan itu enggak disenangi oleh agama. Islam itu menginginkan umatnya itu berada dalam kemuliaan dunia dan akhirat. Mulia dunia dan mulia akhirat. Meskipun apa ya, Wan? Halal. Jadi meskipun boleh. Jadi itu hijama. Lah, Rasulullah SAW itu pernah berhijama, dia kemudian sholat tanpa berwudu. Masalah ini perlu dipaparkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, berangkat dari satu mazhab fikih yang masyhur, bahkan itu diklaim sebagai satu ijma, yaitu darah itu najis. Darah itu najis. Maka kenapa dimasukkan dalam bab ini? Dimasukkan dalam bab ini untuk menyampaikan satu masalah. Apa hukum kalau dari dalam tubuh itu keluar benda najis, tapi enggak keluar dari dua jalan? Enggak keluar dari dua jalan. Apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak? Apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak? Gambarannya para hewan itu bagaimana? Kalau gambaran pada zaman sekarang itu menjadi sangat mungkin. Orang sakit, sakit itu saluran kantung kemih ke penisnya itu enggak bisa. Buntu karo waktu, buntu karo pokoknya waktu. Enggak bisa keluar. Dia itu enggak bisa kencing. Dalam proses pengobatan sama dokter itu kemudian dikasih lubang, dilubangi di perut, dimasukkan selang ke kandung kemih. Kone pipis ngono kuku dikeluarkan. Dia dari dalam tubuhnya keluar najis, pasti kencing najis. Tapi keluarnya tidak lewat pipis. Keluarnya lewat selang. Padahal dia mau sholat. Apa wudunya batal? Ataukah tidak? Itu kalau masalah kontemporer sekarang. Kalau masalah zaman dulu, masalah ini munculnya di luka dan mimisan. Karena mazhab jumhur para ulama, mereka mengatakan, yakni mereka mengatakan bahwa darah itu najis. Bagaimana kalau orang mimisan? Kalau darah itu keluar dari dua jalur, dua jalan, kubul dan dubur, itu jelas masalahnya. Najis sekaligus batal wudunya. Apa itu? Darah yang keluar dari dua jalan. Haid, nifas, terus oh, yang dari belakang, ambayin. Kalau darah itu keluar dari dua jalan, itu najis dan hadas. Dan hadas maksudnya wudunya batal. Sekarang kalau darah itu keluar dari luar jalur itu, darah itu keluar dari luar jalur itu, luka, mimisan dan macam-macamnya, apakah membatalkan wudu? Pendapat mayoritas para ulama tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu karena adanya najis bukan berarti batal wudunya. Cukup dibersihkan dan tidak mengharuskan untuk berwudu kembali. Wallahu yani alam. Apa yang menunjukkan akan hal itu? Perbuatan para sahabat. Anggaplah hadis ini lemah, tapi perbuatan para sahabat, di mana banyak di antara para sahabat itu mereka sholat dalam kondisi luka. Jadi lukanya pada waktu awal sholat itu sudah dibersihin, terus lukanya itu misalkan diperban, tengah-tengah sholat ngono merebes keluar. Jadi lukanya itu keluar darah, keluarnya darah itu tidak menjadikan wudunya batal di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Untuk zaman kita sekarang para ikhwatin azani Allahu yakum, gambaran pengembangannya itu pada luka tadi. Jadi pada orang yang di rumah sakit dikeluarkan air kencing dari luar apa? Dari luar jalurnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bab berikutnya, masalah berikutnya, an Muawiyah. Ini an Muawiyah. Hadis ini telah kita bahas dahulu sebenarnya. Bapak kita baca aja tapi enggak usah dijelaskan. Masalah tidur. An Muawiyah, dari Muawiyah qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us-sah. Mata itu penutup pengikatnya dubur. Fa idza namatil 'ainan istatlaqal wi'a. Apabila kedua mata itu tidur, maka ikatannya longgar, ikatannya lepas. Dalam riwayat yang lain, wa man nama falyatawalla, barang siapa yang tidur maka hendaknya dia itu berwudu. Maka hendaknya dia itu berwudu. Perhatikan jazakumullahu yakum, hadis ini diperselisihkan panjang oleh para ulama tentang status riwayat. Apakah riwayat ini sahih ataukah riwayat ini dhaif? Yani kita baca dulu hadis yang kedua. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud ayalan juga, Ali bin Abbas dari Abdullah bin Abbas marfu'an, secara marfu', beliau mengatakan innamal wudhu, sungguhnya wudhu itu ala man nama muttaji'an, wajib pada orang yang tidur sambil berbaring. Fabi sanadihi dha'fun, dalam sanadnya ada sisi kelemahan ayatun juga. Kembali masalah ini para ikhwah, kepada masalah hukum tidur. Tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Sudah kita bahas dulu secara lengkap. Yani kesimpulannya, terdapat kepada kita dua jenis hadis. ada hadis-hadis yang secara zahir menunjukkan tidur itu apa? Tidak membatalkan wudu. Contoh kasus dalam Sahih Bukhari Muslim, tatkala Rasulullah SAW itu terlambat atau sengaja enggak keluar salat Isya sampai lama. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam itu azan Isya, para sahabat ngumpul, kemudian Rasulullah enggak keluar-keluar dan enggak ada seorang pun berani ngomati kalau Rasulullah enggak keluar, padahal mereka tahu kalau Rasulullah itu ada di dalam rumah. Dan kemudian beliau juga enggak keluar-keluar, jadi ditunggu para sahabat duduk itu nunggu. Zaman itu Isya itu gelap gulita, enggak ada lampu blas. Nek peteng terus isuke, para sahabat itu kan rata-rata pekerja keras. Rata-rata mereka itu petani, penggembala. Jadi isuke capek, kerja sampai sore, wis Isya, wis bar maem. Kenapa? Karena para sahabat itu zaman itu makan itu biasanya menjelang Isya atau ba'da Isya sedikit. Jam-jam itu. Sebagiannya wis makan, makan sorenya ya, makan malamnya. Jadi sebagiannya itu wis makan, karek. Karek ngantuki, karek turune. Wis gitu maunya itu kan salat Isya. Setelah salat Isya selesai, cepat-cepat kemudian pulang. Rasulullah enggak keluar-keluar. Ditunggu gitu ya, enggak keluar-keluar. Sebagian antara mereka terkalahkan oleh ngantuknya. Kalah ngantuknya sehingga sebagian mereka ngantuk sambil duduk, bahkan dalam riwayat tersebut disebutkan ada yang sampai ngorok, mendengkur. Begitu menjelang tengah malam, jam-jam 10, jam-jam setengah 11, itu Rasulullah SAW keluar rumah, Bilal qomat, terus sholat, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Berwudu. Zahir dari hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya menunjukkan bahwasanya wudu itu tidak membatalkan wudu. Tidur itu tidak membatalkan wudu, afwan. Baik. Yang kedua, hadis-hadis yang secara zahir menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu, kayak hadis Sofwan Ibnu Umayyah. Yani tentang masalah mengusap khuf, di mana yani Rasulullah SAW menstandarkan, mensejajarkan hukum tidur dengan hukum kencing dan BAB. Sedangkan kencing dan BAB itu membatalkan wudu. Bagaimana menggabungkan antara dua hadis ini? Pendapat yang paling kuat menggabungkan antara kedua hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya adalah jika tidur itu lelap, benar-benar sampai hilang kesadaran, benar-benar sampai hilang kesadaran, dia sama sekali gak sadar akan kondisi dirinya, maka wudu, maka tidur semacam itu yang membatalkan wudu. Tapi kalau tidur itu masih di awal-awal tidur, saya ngantuk-ngantuk, yani masih awal-awal tidur, dia itu masih sadar sekitarnya, meskipun gak paham banget, kalau ada suara dikit kemudian bangun, kalau gerak dikit kemudian dia itu bangun, semacam itu, maka tidur semacam itu belum membatalkan berwudu. Yani tidak membatalkan wudu. Itu pendapat yang paling kuat di antara madhab para ulama tentang masalah tidur. Kita lanjutkan pada hadis satu lagi. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ahadukum, ya ahadakum, mendatangi kepada salah satu dari kalian asyaitanu, setan, fi salatihi, dalam salatnya, fayanfukhu fi maq'adatihi, lalu setan itu niup di apa? Di tubuhnya, ditiup. Setan kok cover duburi wong niku nek sebul. Kok ngerti Ustaz? Lah wong yang ngomong Rasulullah yang diberikan oleh Allah wahyu. Seandainya Rasulullah enggak ngomong ya aku enggak ngerti. Fa yukhayyalu ilaihi annahu ahda, setelah itu dibisiki bar disebul ngono. Yani pantatnya itu, terus setan itu bisiki. Ada perasaan dalam hati, ono angin ngentot opo ora, ngentot opo ora, ngentot opo ora gitu. annahu ahdats wa lam yuhdits, dibisiki bahwasanya dia telah hadas padahal enggak. Maka beliau mengatakan fa idza wajada dzalika falyansalif, apabila ada seorang yang mendapati kejadian semacam itu maka jangan keluar dari salat, jangan batalkan salatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Akhrajahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Wa asluhu sahihain, dan asal dari hadis ini dalam sahihain. Min hadithi Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid. Wa li Muslimin an Abi Hurairah, juga riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, nahwuhu semisalnya. Wa lil Hakim, dan dalam riwayat Imam Hakim. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri, marfu'an, secara marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'a ahadakum syaitan, apabila ada setan yang datang kepada kalian, faqala, lalu dia mengatakan, innaka ahdatsa, kamu itu telah hadas, falyakul, katakan dalam hati, kadzabta, kamu berdusta, falyakul fi nafsihi, katakan dalam dirinya. Pertama ya ikhwan, setan, hadis ini bukan kepada kita, setan itu semangat banget menggoda anak manusia yang sedang ibadah. Jadi setan itu pinter. Ini ana wong ibadahi bener, ngono ku digoda, bagaimana ibadahnya enggak bener. Dibuat ragu-ragu. Tapi ini ana wong berbuat maksiat, ngono ku didorong, disemangati ben tambah semangat. Ini ana wong ibadahi enggak bener, ngono ku disemangati ben tambah semangat. Enggak tahu digoda. Makanya tatkala Al-Imam Hasan Al-Basri menyampaikan hadis ini kepada kaum muslimin, ada seorang majusi itu yang dengar bahwasanya wong Islam itu nikaman ibadah itu sering mendapatkan gangguan dalam dirinya. Tengah-tengah ibadah onku lali, iki mesti jopo loro-loro telu. Tengah-tengah ibadah onku iling PTE, tengah-tengah ibadah onku iling komputere, tengah-tengah ibadah iling apa. Dan itu sering didapati oleh seorang muslim. Tengah-tengah sholat, tengah-tengah dia itu sholat, ada perasaan-perasaan semacam itu. Maka orang majusi itu yang kebetulan jadi kenal dengan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, loh ya Imam, kalau kami orang-orang majusi, nek pas kita ibadah, ya wong agama majusi kan untuk ibadah toh, untuk ritual. Pas kita ibadah itu tuh antong mantep, gak pernah ada gangguan macam-macam, gak pernah ada keraguan macam-macam. Kita tak ibadah itu mantep anteng. Ini, ngono kok gimana? Lu wong katanya agama kalian bener, kok malah kok gitu pas ibadahi. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Lah ya bener toh. Ngono. Lah apa gunanya setan goda kalian? Apa gunanya setan yang menggoda kalian, wong kalian sudah dalam kehancuran. Yang digoda oleh setan itu orang yang di jalan yang bener, ben tergelincir dari kesalahan. Itu pertama. Yang kedua, para ikhwan azanillahu ayyakum, tergelincir kepada kesalahan. Yang kedua, para ikhwan azanillahu, hadis ini memberikan kepada kita semangatnya setan agar orang itu sholat itu enggak iso sempurna. Jadi sampai nyebul pantat itu dilakoni. Sampai melakukan semacam itu dilakoni. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha semaksimal mungkin agar orang itu sholat dalam kondisi sempurna, tidak bisa diganggu atau tidak banyak gangguan setan. Yang pertama, yakni sholat itu ada qobliyahnya, sehingga pas sholat jamaah itu hati wis tertoto dari sebelumnya. Yang kedua, kalau pas dia itu sedang dalam kondisi pikiran gak bisa fokus, sholat nanti selesaikan dulu urusannya. Dan itu kapan? Ya pas kebelet pipi, sungguh jangan paksa-paksakan sholat, malah gak karu-karuan sholati. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, idza quddimal isya wal asya, faqaddimal asya, apabila kalian mau sholat isya, terus hidangan makan malam tuh siap karek mangan tok. Engko ditinggal sholat isya khawatir, yani hidangan dipangan kucing atau apa, yani makan dulu. Sehingga setelah selesai makan baru sholat. Yani baru sholat. Hadis ini yang sering anda katakan, beberapa kali saya katakan bahwasanya makan malam di zaman Rasulullah itu ba'da maghrib, sekitar isya, yani sekitar isya. Sehingga digandengkan antara makan malam dengan sholat isya. Kalau seandainya makan malamnya itu sebelum maghrib, kan ya gak mungkin ada hadis itu. Apa mana makan malam jam 10 malam, gak ada hadis itu. Hadis itu muncul karena berarti waktu-waktu itu waktu-waktu makan. Sehingga biasanya orang itu makan di jam-jam itu, sehingga kadang-kadang tabrakan dengan adzan isya. Ini dengan adzan isya. Baik. Begitu juga para wirid nasani Allah wa yakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau budal masjid itu yang tenang-tenang aja wis, biasa, enggak usah kesusu. Yang didapati diikuti, yang terlambat maka dilanjutkan. Itu menjaga. Di antara juga ini adalah agar orang itu memahami isi bacaan sholat, agar orang itu pikirannya gak ngelantur kemana-mana. Kalau dia itu baca dan dia itu memahami secara global maknanya, itu lebih bisa khusyuk karena dia itu mampu membaca, mampu mengikuti bacaan-bacaan yakni imamnya. Atau misalkan kalau misalkan dia membaca sendiri. Dan dana juga adalah shofnya itu dirapatkan. Kenapa? Karena kalau shofnya renggang, setan itu punya setan yakni untuk menguasai manusia. Jangan dibantah, Ustaz, setan kan benda halus. Yakni jangankan merenggang, jangankan yakni renggang. Yakni kayak begitu, wong tipi saya bisa dimasuki kok. Ini bahasa wahyu. Ada cara-cara menahan gangguan setan itu yang enggak bisa diilmiahkan. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan, "Satru ma baina a'yuni syaitani wa aurati bani Adam." Penghalang, penutup antara pandangannya setan dengan auratnya anak manusia. Kalau pas di WC, dia mengatakan, "Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is." Berarti nek wong iku masuk ke WC, ke kamar mandi, terus enggak baca doa itu di sini sing karo setan, ditonton karo setan. Ini. Tapi nek dia masuk ke WC, kemudian dia baca itu, setan enggak bisa lihat. Jadi setan enggak bisa lihat apa yang kita lakukan dalam WC tersebut. Jadi dan itu akan menghalangi gangguan setan terhadap kita. Ini. Kok bisa begitu? Lah iya wong masalah gaib. Ini masalah gaib. Sehingga enggak perlu untuk dibantah dengan yang aneh-aneh. Rapat misalkan. Rapat, tapi kan di sore kaki longgar. Setan di kono, tambah nemen. Itu kan bahasa akal-akalan. Jadi ini masalah wahyu. Dan masalah wahyu tidak bisa kemudian dipikir dengan cara yang semacam itu. Tidak bisa masalah wahyu kemudian itu. Ya mirip-mirip dengan masalah orang yang mencoba nyanyi untuk mendeteksi mungkar nakir kono pora. Akhirnya pasang CCTV di kuburan. Gak ada apa-apa. Setelah tak pasang CCTV satu hari, normal-normal lagi, gue udah gambar belas. Lah iya wong sambil masang CCTV di kuburan. Wong malaikat mungkar nakir itu gak di kuburan. Di alam kubur. Alam kubur sama kuburan itu beda. Ini orang tidur ngimpi di ubur-ubur macan. Mana? Bangun itu ngos-ngos, wedi takut. Aku bar dikejar sama yani macan. Ciri sopo sambil ketemu turu di kini. Mana? Gono nggak ada macan, nggak ada apa-apa. Iya, yang disaksikan oleh orang yang luar tidur, orang yang menyaksikan orang tidur itu alam dunia, orang tidur. Sedangkan kejadian dia di alam mimpi. Di alam mimpi. Oh, coba pasang CCTV. CCTV pada orang yang tidur. Kono macan blas orang. Baru-baruan nanti. Jadi itu pendekatan aja. Jadi dalam masalah-masalah yang semacam ini, berbicara tentang masalah gaib, setan, jin dan macam-macam, itu kita bicara berlandaskan pemberitaan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, yang penting salah satu di antara cara untuk menahan godaan setan tatkala salat itu rapatkan barisan. Yani rapatkan yani barisan. Tep. Setan itu para ikhwah, salah satu di antara cara dia untuk menggoda itu adalah bagaimana orang itu batal sholatnya, ragu-ragu dalam sholatnya. Nek batal, ngono kesetanku seneng. Napa? Sholat, tengah-tengah sholat oleh terong rakaat disebul, sampe ku batal, kentut, iya batal, metu, keluar wudu, balik sholat isbar, sholat jamaah isbar. Ini sholat diwian sekarang jadinya. Sekarang jadinya sholat sendirian. Sendirian dapat dua rakaat sebul neh. Bulduno. Ini, waduh, ngentut neh. Keluar sampai berapa kali? Lama-lama capek. Asal-asalannya sholatnya. Dan itu yang diinginkan oleh setan. Itu yang diinginkan oleh setan. Yang kedua, kalau itu enggak tembus, minimalnya keragu-raguan itu sempat mengganggu kekhusyuan dia tatkala sholat. Tengah-tengah sholat nunggu, ngentut ora, ngentut enggak, ngentut nunggu sak menit, ngentut enggak, ngentut enggak, ngentut enggak. Yang seharusnya dia itu sudah jalan sholatnya, dia terganggu, konsentrasinya dia sholat terganggu dengan itu semua. Maka dan kayaknya sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasus ini sudah banyak. Sehingga sampai ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, pripun ya kalau tengah-tengah sholat itu kadang-kadang itu ada perasaan begini, ada perasaan begitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan batalkan sholatmu sampai kamu yakin kalau itu benar-benar kentut. Apa itu tanda yakinnya? Mendengar suara atau mencium bau. Mosok saya tengah-tengah sholat mendengar suara. Di negeri Arab para jamaah sekalian, ngentut di depan orang banyak itu gak aib. Ini kita kan aib. Ini, mereka itu jadi di negeri Arab itu adatnya mereka, orofnya mereka sampai sekarang. Ini sampai sekarang, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Kalau ngumpul ngene ya. Terus orang kebelen ngentut, normal aib tut ngono. Gak digubris sama mereka. Ya tetap ngobrol dan gak ono sing noleh, gak ono sing ngopo. Wis biasa gitu. Ya kau ada orang watuk ngono lho wae. Biasa gitu. Ini. Makanya seandainya ada orang sholat kebelen ngentut, yo ngentut ae tut ngono. Ini biasa normal. Ini itu negeri mereka. Makanya Rasulullah mengatakan hatta yasma'a sautan. Perbuatan yang oleh mereka dianggap sangat aib itu malah riya. Jadi ono jadi itu jangan coba-coba bersuara semacam itu di depan orang-orang yang sedang ngumpul-ngumpul. Itu dianggap orang enggak punya adab, enggak punya santun, enggak punya ini, enggak punya itu. Ini enggak punya itu. Untuk yang itu minggir. Ini minggir jauh gitu baru melakukan yang semacam itu. Itu perbedaan adat aja. Makanya Rasulullah SAW pada waktu ada orang ngumpul-ngumpul, kemudian ada orang ngentut, terus yang lainnya itu noleh karo guyu. Menunggu di sana ini sama Rasulullah. Wah ngentut kok dipikir. Gini. Ada orang ngentut, biarkan aja dia ngentut. Ya. Itu adatnya mereka. Nah kalau kita, Senen ini karo coba kan karo mentua. Senen ini karo mentua ini. Ya. Dari sini maka hadis ini dibawa kepada makna lain. Apa itu? Jangan kamu itu batalkan sholat kecuali yakin. Kalau masih ngentut, enggak. Ngentut itu mau ngentut apa enggak? Enggak, sudah putus. Enggak. Tapi kalau jelas-jelas yakin kebelet ngono ya. Kemudian arep dikeluarkan langsung iku ya engko diguyu karo kancane. Ini diarani gak sopan. Maka dikeluarkan dikit-dikit ngono ya. Tapi dia yakin kalau itu ngentut ya buat, ya batalkan. Gak dengar suara kok Ustaz, gak mencium bau. Terus berarti enggak, ini kinayah, bahasa gambaran bahwa dia yakin sudah kentut. Begitu juga nyeni bawasir, apa itu penyakit ambai, apa itu beser. Kenapa penyakit bawasir ini enggak banyak disebutkan dalam hadis? Karena jarang orang terkena penyakit itu jarang. Di zaman Rasulullah itu jarang. Yang banyak penyakit itu di kalangan para ulama. Penyakit ambeien, penyakit beser itu di kalangan Rasulullah, di zaman Rasulullah SAW hampir gak ada. Yang banyak kena ambeien itu adalah para ulama. Kenapa? Kurang gerak, sering duduk. Para ulama itu penyakitnya itu dua, gangguan mata sama ambeien. Ini gangguan mata sama ambeien. Banyak para ulama itu yang di akhir hayatnya buta itu banyak, banyak sekali. Minimalnya kalau gak buta itu pandangannya meredup, itu banyak. Dan yang kena ambeien, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menulis Al-Umm itu dalam kondisi ambeien berat. Ini karena beliau tatkala nulis itu kan bukan beliau penulisnya, beliau itu mengimlakkan. Ini mengimlakkan, jadi mendiktikan kepada ini Rabi' ibn Anas, salah satu muridnya yang terkemuka. Lah beliau tatkala itu dalam kondisi berbaring, dalam kondisi dari tubuhnya itu netes darah. ini dalam kondisi yang sangat berat semacam itu, beliau berkejar dengan kematian yang untuk menyelesaikan proyek ilmiah beliau, dan muncullah kitab Al-Umm beliau rahimahullahu yani ta'ala. Jadi kembali pada masalah kita, intinya bahwasanya yani kalau enggak yakin maka enggak usah bubarkan salatnya. Begitu juga dengan kalau tengah-tengah gerak gitu, dia berdiri kemudian ruku, kemudian ada perasaan pipis enggak, keluar enggak, kayaknya ada yang keluar, kayaknya enggak, berarti enggak, pipis enggak, menurut saya. Jadi apalagi kalau sampai yang lain, kecuali kalau yakin. Kenapa? Penyakit ini itu namanya penyakit ragu-ragu. Penyakit ragu-ragu itu kalau dituruti nanti jadi was-was. Dan kalau penyakit was-was itu sudah menimpa anak manusia, maka menjadi sesuatu yang sangat sulit dalam menghadapi yani hidup. Karena apapun ragu-ragu dalam yani kondisi, apapun itu meragukan di dalam kondisi. Arpe mangan sate, pesan sate arpe mangan, mikir iki mau belais bener apa orang ini, iki tadi itu baca basmalah apa enggak yang belai, tanya sama yang jual sate, pak sampean belai sendiri apa beli daging pak ini ya, yani belai sendiri, belai sudah benar apa enggak pak, minggah atau gak tuku gak apa ya sudah, pokoknya sudah wujud daging dan kita tahu beliau muslim atau di negeri muslim, sudah gak usah takut neko-neko, gak usah tanya macam-macam. Jenengan ke pasar, beli ayam, sudah tahu ayam dalam wujud kepalanya terpotongi, biasanya ayam di pasar itu kan kepala sudah dipotongi toh, disisihkan jadi tetelane itu ya, disisihkan sama apa itu jenenge, cekernya itu sudah disisihkan. Terus gak usah tanya macam-macam, nyembelih perempu, nyembelihnya gimana bu, sampean gak usah tuku gak apa-apa mas, gini. Ya sudah, negeri kita muslim, insya Allah ibu itu muslimah, apalagi penampilannya penampilan muslim, kerudungan, jilbaban, berarti dia muslimah. Ya sudah, ini kita terima itu sembelihan seorang muslim dan tidak perlu memikir sampai pada tataran semacam itu, karena itu memberatkan diri dan agama itu kalau diperberat maka orang tidak akan mampu dalam menjalankan agama. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah, agama itu mudah. Walan syaddatina ahadun illa ghalabah, tidak ada seorang pun yang memperberat diri dalam beragama kecuali dia akan terkalahkan, maksudnya tidak akan mampu melaksanakan agama. Cuma dalam masalah daging tadi la rawepot ini arep tuku kentaki enggak nyahiri mangan yo apa wak laut terus ngono yo ini nemu wak laut nek nemu ini wallahu alam bissawab. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala nih yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada waktunya akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah hadis terakhir ya. Hadis terakhir dalam bab ini alhamdulillah. Insyaallah kita teruskan bab berikutnya dengan bab adab buang hajat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa'ad. Masalah yang pertama, jika seorang istri membantu suami pedagang baik online maupun offline, penerimaan, pembayaran dan pencatatan pembukuan dilakukan oleh sang istri, apa saja hal-hal yang termasuk hak istri tersebut? Soal keuntungannya, apa istri punya hak? Apa boleh dengan sendirinya istri menyimpan keuntungannya untuk ditabung, ataukah wajib izin dulu pada suaminya? Pertama ya akhwan, ya akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup suami istri itu kalau bisa jangan dihitung kayak pedagang. Jadi kerjasama antara suami istri itu adalah karena saling memuliakan dan saling menghormati. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Dan begitulah para sahabat kita mengajarkan. Jadi tidak ada garis pemisah, ini tugasmu, ini tugasku, ini hakku, ini hakmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah itu melakukan pekerjaan istrinya. Beliau kadang-kadang menjahit bajunya sendiri, beliau kadang-kadang berbuat ini, beliau kadang berbuat itu. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau di rumah fi amali ahli baiti, fi mihnati ahli baiti, mengurusi, yakni membantu pekerjaan istrinya. Dan para sahabat Nabi SAW juga lumrah di hidup pada waktu itu mereka membantu pekerjaan suaminya. Asma binti Abi Bakar, yakni beliau memperjumpaikan seorang petani yang miskin, Zubair bin Awam. Lah, Asma itu tiap hari ngopeni kuda dan ikut ke sawah membantu pekerjaan suaminya. Dan tidak terpetik dalam pikiran mereka itu dapat upah apa enggak dipanen. Karena itu adalah saling bakti, saling hormat, saling memuliakan antara suami dengan istri. Itu yang pertama. Yang harus difahami mengenai masalah itu. Dan apabila keluarga itu dibangun dengan itu jauh lebih sempurna. Jauh lebih sempurna, jauh lebih bahagia. Karena masing-masing merasa pekerjaan dia itu, tugas dia itu dibantu oleh pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau harus dibahas fikih untuk kondisi-kondisi normal, kondisi-kondisi tertentu misalkan, di mana seorang istri itu minta jatah gaji dalam melakukan pekerjaan suaminya, maka dalam kondisi semacam itu, hukumnya adalah seperti hukum wanita karir yang kerja di luar. Seorang wanita karir yang kerja di luar itu syarat yang pertama tidak mengganggu aktivitas dia sebagai ibu rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan izin dari suaminya. Lah, dalam kasus ini apabila harus dipisah, ini istri itu tidak mau untuk dianggap murni sebagai membantu pekerjaan suaminya dan harus dipisah sebagai seorang karyawan dan sebagai seorang gaji, maka disampaikan aja ini kepada suami sejak awal bahwasanya ini itu, sehingga sang suami itu bisa enak karyawan itu istri ini ataukah enak karyawannya orang luar, itu ben jelas sama-sama gaji. Karena penetapan berapa uang yang harus diambil, berapa gaji yang harus diambil, itu kan harus ada kesepakatan antara pemilik dan pekerja. Kesepakatan itu yang harus dibahas di awal. Jadi kesepakatan itu yang dibahas di awal. Dan jangan kemudian dikatakan hadis ini apa itu, jangan dibawa-bawa hadis Hindun binti Utbah. Karena hadis Hindun binti Utbah itu adalah hak istri. Karena dia enggak diberi nafkah yang cukup oleh sang suami. Bolehkah ngambil? Boleh, karena itu hak. Permasalahan ini itu membantu atau dia karyawan, dan itu enggak jelas. Maka kalau menginginkan semacam itu, diperjelas dengan sang suami bahwasanya dia itu menginginkan untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu dari pekerjaan dia. Wallahu a'lam bissawab. Dalam beberapa kondisi gusi berdarah ketika wudu dan akan sulit berhenti jika dipaksa diludahkan. Kuku jari terluka hingga ada darah yang kumpul di bawah kuku, kadang-kadang keluar sedikit di sela-sela. Bagaimana status darah yang kadang tertelan, dan bagaimana jika darah itu masih terasa keluar ketika sholat? Jika kondisi yang dua yang dikondisikan ini enggak ada masalah, karena itu sedikit, dan sedikit itu ma'fuun anhu. Yang sedikit itu dimaafkan. Kalau misalkan kita sudah itu tiba-tiba tengah-tengah sholat itu ada yang merembes sedikit, normal. Jadi sedikit itu enggak ada hukum. Yang sedikit itu enggak ada hukum. Begitu juga dengan darah yang digusi, itu enggak ada hukum. Sesuatu yang sedikit dan itu sulit dihindari, itu enggak ada hukum. Itu dalam bahasa fikih ma'fuun anhu, karena berat dan sulit untuk dihindari. Lepas dari masalah yakni darah itu najis atau tidak, yang sering kita ulang-ulang bahwasanya dalam mazhab jumhur hampir merupakan ijma', bahkan sebagian ulama mengklaim ijma' bahwasanya darah itu najis. Jika kita masuk ke dalam masjid untuk taklim, tapi pengajiannya sudah mulai, apakah kita tetap sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk ikut taklim? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika masuk ke masjid dan sudah taklim dimulai, itu taklim yang wajib diikuti dari awal dan tidak boleh ditinggal yang lain, dan itu satu-satunya khutbah Jumat. Itu satu-satunya adalah yang khutbah Jumat. Dalam kondisi semacam itu, maka apabila dilakukan kita masuk pada waktu azan, langsung sholat. Jangan azan jawab kemudian nanti sholatnya pada waktu khutbah. Kenapa? yakni karena menjawab azan itu sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah itu wajib. Yang kedua, kalau tengah-tengah khutbah baru datang, perintah Rasulullah SAW untuk tetap sholat tahiyatul masjid, tapi dipercepat. Ini tapi dipercepat. Bahkan sebagian ahli ilmi menyatakan kalau itu terjadi jarang-jarang sekali, maka khutibnya bisa menghentikan khutbah sebentar. Ini untuk itu. Tapi ini wong roto-roto terlambat yo, gak sholat, gak khutbah-khutbah. Yang kedua, jika taklim-taklim biasa, dan kayaknya ini yang dimaksudkan dalam pembahasan kita, jika taklim-taklim biasa yang lainnya, maka dilihat sangat tergantung kepada yakni kondisi ustadznya. Hukum asal masuk tahiyatul masjid, karena taklim itu sifatnya gak wajib. Taklim itu adalah untuk memburu kemuliaan, yakni keutamaan. Yang dalam artian semakin orang itu banyak mengetahui ilmu, maka semakin banyak dia mulia dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya salat tahiyatul masjid. Tapi kalau kemudian yang itu dianggap mengganggu dan macam-macamnya, maka enggak apa-apa langsung duduk. Yani wallahu alam. Ada cara pribadi lebih baik yani salat dulu jika itu tidak mengganggu yani jalannya taklim tersebut. Ketika saya masih sekolah, saya pernah tidak membayar angkot sebesar 1000. Jadi pas turun langsung kabur. Pertanyaannya, bagaimana saya membayar uang angkot 1000 tersebut, sedangkan angkot yang dulu pernah saya naiki sekarang tidak ketemu lagi di terminal. Pernah makan di kantin sekolah, tidak bayar. Sekarang kantin sudah tutup, ibu kantin sudah pergi entah kemana. Pernah mencuri uang di kantin. Pemilik warung agak sembarangan, taruh uang jadi mudah diambil. Lalu dengan uang itu bayar makan dan kantin sudah tutup. Pertama, kasus-kasus macam ini sering terjadi. Pertama, jika kondisinya jelas. Jelas itu maksudnya jelas orang yang dulu pernah kita zalimi. Dan jelas angkanya, jelas angkanya, maka tebus kezaliman itu dengan menunaikannya di dunia. Ibu kantinnya masih ada misalkan, ya sudah berangkat aja. Terus bagaimana ngomongnya? Kalau ngomong terus terang itu gak bawa masalah, terus terang aja, bu, dulu aku secilik bu nakal, pernah ngambil uang kira-kira yo ada kali beberapa kali jupuk tempe telu no gak bayar no. Ki bayar ibu tak tambahi no, misalkan begitu ya. Semacam itu yakni alhamdulillah. Kalau kira-kira itu jadi masalah, pembayaran menunaikan hak beliau itu jadi masalah, maka berikan tanpa kita harus ngomong bagaimananya. Jadi pokoknya ke situ kita yakin dulu pernah ngambil opong nih, yang nilai yang kerupuk telu misalkan gitu ya, gak bayar bien. Sekarang antum makan kerupuk satu, katakan empat, yang tiga itu untuk nebus yang dulu. Ini untuk nebus yang dulu. Ini jika jelas, jelas orangnya, jelas apa itu tanggungannya. Tep yang kedua, kalau jelas orangnya gak jelas tanggungannya. Maksudnya berapa kali makan di situ nggak bayar, itu nggak jelas. Tapi orangnya jelas, orangnya masih bisa dideteksi. Dalam kondisi itu, kalau antum mampu ngomong terus terang, ngomong aja itu yang namanya sulah. Bu, dulu aku kan sekolah di sini bu SMP, biar sering nakal bu, saya ikut gede gak nakal. Dulu itu pernah beberapa kali kayaknya makan di kantin tapi nggak bayar. Pipun bu, di kelas nona apa boten, misalkan. Wes lah di kelas nona, ulangin nayo, misalkan. Ya wes selesai. Atau ini tak bayar 50.000 pak ya, itu bu ya, 20.000. Kalau memang ini lebih ya sudah tak ikhlaskan, kalau kurang tolong diikhlaskan ya sudah, itu namanya sulah. Ini damai, dan itu gak apa-apa, kalau jelas semacam itu. Kalau kemudian, ini apa, ngomong semacam itu akan bermasalah, maka yang katakan tadi, berikan kepadanya uang, dengan cara dia gak tahu, ini bismillah, kalau bisa hukum ihtiyati, kehati-hatian, diprediksi, lebih berapa sih gorengan masuk sampai seketewu, tak piro gorengan seketewu ini Ya sekarang kan segitu aja. Wallahu a'lam. Tep, yang kedua. Jika orangnya enggak ada. Dan ini yang paling sering terjadi. Kasus angkot pi ndolani. Ini. Kasus kantin SD. Ya, kadang-kadang orangnya sudah meninggal dunia, orang sudah ganti. Ya ini bagaimana caranya? Dalam kondisi semacam itu tidak ada jalan kecuali mengeluarkan harta di jalan Allah dengan niat untuk yakni untuk yang pernah kita zalimi, dan Allah Maha tahu di mana dia sekarang, sudah hidup atau telah meninggal. Pernah bayar angkot, keling-keling itu pernah mbiyen ini dan begitu, misalkan 10.000 ya sudah 10.000 keluarkan di jalan Allah, niatkan untuk pemilik harta tersebut, dan Allah Maha tahu di mana sekarang dia berada. Ketika saya sholat sunnah ba'da maghrib, kemudian ada orang tepuk lalu sholat di belakang saya, apakah bacaan sholat saya yang dibaca keras atau tetap sir? Tetap sir, karena anda sholat sunnah. Karena antum sholat sunnah. Beda kalau posisinya anda itu sholat sendirian di masjid karena sudah bubar. Sholat sudah bubar, datang terlambat sholat sendirian, kemudian ada orang ikut menjadi makmum, maka keraskan bacaan. Kalau pada rakaat pertama, rakaat kedua, karena posisi anda sekarang imam, dan imam sekarang sedang sholat maghrib. Adapun posisi pertanyaan ini adalah karena karena anda sholat sir, anda itu sholat sholat sunnah, dan hukum sholat sunnah itu dilirihkan, maka tetap lirih dan sholatnya sah, gak masalah, karena perbedaan niat antara imam dan makmum itu gak berpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari di pertemuan kita kali ini, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.